Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fi dinin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat, kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali, melanjutkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mempelajari agama. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan keterangan tentang syarat-syarat sholat. Telah disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah bahwa wajib bagi seorang yang sholat untuk membersihkan atau mensucikan pakaiannya, badannya, tempat sholatnya dari najis-najis. Kemudian juga bagi seorang yang ingin sholat untuk mensucikan dirinya dari hadas selama dia mampu, sebab suci dari hadas itu pun termasuk syarat sahnya sholat. Dan banyak dalil yang menerangkan tentang hal ini, di antaranya adalah dalam firman Allah Ta'ala dan surat Al-Maidah ayat 6, yang telah kita baca. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sayyidan thayyiban. Wamsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau berdiri sholat, maka basuhlah mukamu, juga tangan-tanganmu sampai siku, kemudian usap kepalamu dan basuh kakimu. Wa in kuntum mardu ala safarin, kalau bila kamu sakit dalam perjalanan, falam tajidu ma'an, kunlalu kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyibah, bertayamumlah dengan apa yang ada di permukaan bumi yang suci. Ya. Usap wajahmu dan tanganmu darinya. Ya. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddha. La yakbalullah, Allah tidak akan menerima salat ahadikum, salat seorang dari kalian, apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ya. Dan masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan bahwa suci dari hadas itu termasuk syarat sahnya salat. Demikian pula suci dari najis. Suci dari najis pada badan, pakaian dan tempat salat itu pun termasuk syarat sahnya salat menurut jumhur ulama. Karena itu barang siapa yang sholat dan dia dalam keadaan berhadas, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Misal seorang berdiri sholat, mungkin sebagai imam, kita sebagai imam. Di tengah-tengah dia sholat, dia ingat bahwa dia sebelumnya telah mengalami junub, janabah, dan dia belum mandi. Maka imam tersebut harus membatalkan sholatnya, keluar mandi dulu, mandi janabah. Tidak boleh dia melanjutkan sholatnya. Ya. Adapun makmum, maka makmum tidak batal. Makmum melanjutkan sholatnya dan dipimpin oleh imam yang baru. Ya. Dipimpin oleh imam yang baru. Sekarang bagaimana jika seorang sebagai imam kemudian selesai sholat dia ingat dia belum mandi junub, atau dia belum berwudu, ingat bahwa dia belum berwudu, belum mandi janabah. Imam harus mengulang sholatnya. Imam setelah bersuci, dia mengulang sholat. Adapun makmum, mengulang tidak. Hah? Jika imam itu sholat dalam keadaan junub, ya, atau mungkin dia dalam keadaan belum berwudu, dia ingat setelah sholat selesai, wah saya tadi belum mandi junub, saya tadi belum berwudu, maka sholatnya makmum itu sah atau tidak? Tetap sah. Kalau sah berarti makmum tidak perlu mengulang sholat. Kemudian permasalahan tentang najis. Ya. Dia apabila seorang yang sholat, seseorang itu sholat dalam keadaan ada mungkin pada badannya terkena najis, atau mungkin pakaiannya atau tempat sholatnya, maka siapa yang sholat dalam keadaan pakaiannya itu terkena najis, ada najisnya, dalam keadaan dia tahu dan dia mampu untuk menghilangkan najis tersebut, tapi dia terus sholat dengan memakai baju itu, maka apa? Tidak sah sholatnya menurut jumhur ulama. Tidak sah Salatnya menurut jumhur ulama. Jadi siapa yang salat sedangkan pakaian salatnya itu ada najisnya dan dia tahu dia tidak membersihkannya padahal dia mampu untuk membersihkannya atau menggantinya atau melepasnya, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Hari jemaah rahimakumullah, kemudian permasalahan apabila seorang memakai pakaian yang ada najisnya untuk sholat dalam keadaan dia tahu tapi dia tidak mampu untuk membersihkannya, tidak mampu untuk membersihkannya, dia tidak punya pakaian yang lain, hanya itu, baju yang terkena najis itu yang dia punya. Sedangkan dia apa? Mau sholat. Maka boleh tidak memakai sholat dengan pakaian yang najis tersebut. Seorang hanya punya satu pakaian, baju. Baju tersebut terkena najis dan dia mau sholat. Waktu sholat hampir habis mungkin. Ya. Kalau dia mencuci dulu, mungkin akan habis. Yang jelas dia tidak mampu untuk membersihkannya. Maka boleh tidak dia sholat dengan pakaian tersebut? Boleh tidak? Boleh dia memakai pakaian yang terkena najis tersebut untuk sholat dikarenakan sesuatu yang darurat karena ada udzur. Dia hanya punya satu pakaian itu dan dia tidak mampu untuk membersihkannya. Ya. Sedangkan waktu sholat, kalau dia undur nanti akan keluar, akan selesai waktu sholatnya. Jadi contohkan oleh ulama. Jadi ada pertanyaan kepada seorang ulama tentang wanita yang naik pesawat terbang. Dia terkena air kencing anaknya. Tidak mungkin baginya untuk mengganti pakaian tersebut. Tidak mungkin untuk membersihkannya. Sedangkan kalau dia mau menggantinya, mengganti pakaian tersebut, ketika sudah mendarat, maka waktu sholat itu sudah selesai, sudah habis. Ya. Maka ulama menerangkan boleh wanita tersebut sholat di atas pesawat walaupun dalam keadaan memakai pakaian yang terkena najis. Ya. Dibolehkan karena apa? Kondisinya darurat, ada udzur. Dia tidak bisa berganti pakaian yang suci. Dia juga tidak bisa membersihkan pakaian yang terkena najis. Ya. Dan juga karena apa? Waktu sholat itu juga hampir habis. Ya. Ini utur-uturnya. Yaitu dia boleh sholat walaupun pakaiannya dalam keadaan najis. Berikutnya tentang orang yang sholat, yang mau sholat kemudian dia tahu ada najis mungkin pada pakaiannya atau badannya atau tempat sholatnya, maka wajib baginya untuk membersihkan membersihkan pakaian atau badan atau tempat sholatnya dari najis-najis. Iya. Dibersihkan dulu, baru dia sholat dengannya. Atau kalau pakaiannya itu terkena najis dan dia belum mulai sholat, dia ganti dulu. Cari pakaian yang suci. Cari pakaian yang suci. Iya. Kalau badannya terkena najis, dia bersihkan dulu. Dicuci dulu. Ya. Nah, sekarang permasalahan apabila seseorang itu sholat. Di pertengahan sholat dia ingat atau tahu bahwa ada najis pada pakaiannya. Apa yang dilakukan? Jika ketika dalam kondisi sholat dia mengetahui pakaiannya terkena najis, apa yang dilakukan? Jadi sesuatu yang dipakai itu ada kemungkinan bisa dilepas tanpa membuka aurat, kan gitu. Kalau pakaian tersebut dilepas, tidak terbuka auratnya, tetap tertutup auratnya. Misalnya apa? Imamahnya terkena najis, atau mungkin sandal yang dia pakai untuk sholat terkena najis. Tambah lagi, kaos kakinya mungkin terkena najis, yang dia tahu dalam kondisi dia sholat. Ya. Maka satu yang dipakai ini bisa dilepas tanpa membuka aurat, tanpa terbuka auratnya. Jadi imamahnya dilepas, sandalnya dilepas kalau memang ada najisnya. Memang ada najisnya. Atau mungkin seorang apa? Memakai baju yang rangkap. Iya kan? Baju yang rangkap. Dia pakai kaos dalam dan juga di luarnya dia pakai gamis. Dia pakai sarung. Gamisnya terkena najis. Kalau dia lepas, maka apa? Dia masih memakai kaos dalam. Iya, masih tertutup auratnya. Juga masih pakai sarung. Masih tertutup auratnya. Maka dilepas baju yang luar. Yang terkena najisnya dilepas. Dia terus setelah itu melanjutkan sholatnya. Selama dalam melepas itu dalam waktu yang singkat, dalam membersihkannya itu dalam waktu yang singkat, maka dia lanjut sholatnya. Dia lanjut sholatnya. Akan tetapi, apabila dia melepas pakaiannya, nanti akan terbuka auratnya. Akan terbuka auratnya, maka berarti dia perlu apa? Dia perlu untuk berganti pakaian. Mengganti pakaiannya. Berganti pakaian, berarti dia batalkan sholatnya. Dia ganti baju dulu, atau mungkin dia bersihkan dulu baju yang terkena najis, kemudian dia pakai lagi setelah dibersihkan. Dia lanjutkan sholatnya atau dia ulang sholatnya dari awal. Kalau sekarang mengganti baju, ganti baju dulu atau mungkin dibersihkan kemudian sholat lagi. Sholat ini dimulai dari awal atau melanjutkan yang tadi? Karena dia sudah melakukan perbuatan yang banyak, gerakan-gerakan yang banyak dan berturut-turut, maka apa? Berarti dia telah batal sholatnya dan dia mulai sholat dari awal. Ya. Mulai sholat dari awal dengan baju atau pakaian yang suci. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian tentang permasalahan najis pada badan ketika sholat, itu sama juga. Ya. Ketika ada mengetahui ada pada badannya terkena benda najis, segera dia bersihkan. Ya. Dan dia lanjutkan saja sholatnya setelah dia membersihkannya. Dibersihkan dengan cepat dan dia lanjutkan sholatnya. Ya. Sekarang kalau tempat sholat yang terkena najis, ada najisnya, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ya, kalau sholat sendirian, dia bisa bergeser, ya kan, ke tempat yang lebih suci. Ya. Saya bergeser ke tempat yang lebih suci. Hadir jamaah rahimakumullah. Ini tadi permasalahan seorang ingat ada pada bagian atau tempat sholat dia atau badannya ada terkena najis tatkala dia sedang sholat. Sekarang apabila seorang sudah sholat, selesai sholat, kemudian dia tahu pakaian sholatnya terkena najis atau badannya ada terkena najis atau tempat sholatnya terkena najis, diulang tidak sholatnya? Iya, habis sholat dia lihat pakaian saya kok terkena kotoran benda najis, atau mungkin tempat sholat saya kok ternyata ada najisnya, badan saya ternyata terkena najis, diulang tidak sholatnya? Diulang tidak? Menurut Ibn Umar atau Ibn Musayyib Mujahid dan juga hal ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mereka berpendapat sholatnya tetap sah dan tidak harus diulang. Sholatnya tetap sah dan tidak harus diulang. Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtona. Ya Allah, janganlah engkau menyiksa kami jika kami lupa atau kami keliru. Ya. Ini. Jadi sholatnya tetap sah dan tidak diulang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika seorang itu mengetahui bahwa setelah sholat ada najis pada pakaian atau badannya, misalnya, maka setelah itu dia segera bersihkan. Dia bersihkan tempat yang terkena najis tersebut. Iya. Karena berbersih dari najis itu adalah perkara yang wajib. Adalah perkara yang wajib. Apalagi itu berkaitan dengan ibadah sholat. Apalagi itu masjid. Kalau terkena najis segera dibersihkan. Jangan dibiarkan tempat yang Allah cintai, yang paling Allah cintai, itu dalam kondisi kotor, dalam kondisi terkena benda najis. Iya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Berikutnya, ada satu pembahasan yaitu tentang tempat-tempat yang dilarang dari sholat padanya. Jadi pada asalnya dimanapun orang itu berada, dia boleh sholat padanya, karena bumi itu seluruhnya adalah masjid, adalah tempat sholat. Boleh seorang sholat dimanapun, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Wajudat niyal ardu masjida wa tahura." Dan telah dijadikan untukku bumi itu sebagai tahur atau masjidan, masjid, tempat untuk ibadah sholat dan tahura, dan juga untuk bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat ini untuk bersuci dengan tanah, dengan apa yang ada di permukaan bumi. Dan Allah Ta'ala mengizinkan untuk sholat di permukaan bumi dimanapun selama itu suci. Iya. Akan tetapi apa? Ada tempat-tempat yang dilarang seseorang sholat padanya. Jadi pada asalnya boleh seseorang itu sholat di mana saja, tetapi ada pengecualian. Apa yang pertama? Yang pertama adalah mabarikul ibil atau ma'atinuha. Mabarik adalah tempat menerumnya unta atau kandang unta. Tempat menerumnya unta atau kandang unta. Di dalam hadis Jabir bin Samurah, Jabir bin Samurah riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang ini, usalli fi marabidil ghanami, apakah saya boleh sholat fi marabidil ghanam, di kandang kambing? Qala na'am, iya, boleh sholat kamu padanya. Orang ini tadi bertanya lagi, usalli fi mabarikil ibil, apakah saya boleh sholat di kandang unta atau tempat menerumnya unta? Qala la, Nabi menjawab tidak, tidak boleh. Dan dalam satu riwayat, riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin." Jangan kalian itu sholat di kandang unta, maka sesungguhnya kandang unta itu dari setan. Artinya adalah tempatnya setan. Iya, tempatnya setan. Dalam satu riwayat disebutkan, "Dzalika makanun hadarana fihi syaitan." Itu adalah tempat Dzalika makanun hadharuna fi syaitan. Yang syaitan itu hadir kepada kita padanya. Ya. Yaitu Nabi SAW melarang untuk sholat padanya. Kemudian tempat yang kedua yang dilarang sholat di tempat tersebut adalah al-makbarah, kuburan. Ya. Disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam." Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Bumi itu seluruhnya adalah masjid, tempat untuk sholat ibadah. Illa al-maqbarah wal hammam, kecuali pemakaman atau kuburan dan hammam, kamar mandi, tempat untuk mandi. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya. Hadis lain yang menjadi dalil tentang pelarangan sholat di kuburan adalah hadis Abu Marsad radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "La tajlisu 'alal kuburi wa la tusallu ilaiha duran." Jadi dilarang duduk di atas kuburan, dilarang pula menginjak kuburan. Ya. Apalagi kuburan orang muslim. Orang muslim itu dimuliakan ketika hidup maupun sudah meninggal. Tidak boleh diinjak walaupun dia sudah meninggal, tidak boleh diinjak kuburannya. Wala tusallu ilaiha, dan jangan pula kalian sholat menghadap kuburan. Ya. Hadis jamaah rahimakumullah, dan ada dalil yang lain seperti hadis Aisyah yang menerangkan bahwasanya Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat untuk sholat. Ya. Berarti dari sini apa? Orang-orang yang sholat di kuburan, beribadah di kuburan, itu berarti telah tasyabuh, menyerupai orang kafir, telah menyerupai orang kafir, yaitu orang Yahudi dan Nasara. Ya. Hanya saja apa? Ada yang dikecualikan. Sholat yang dikecualikan yang boleh dilakukan di kuburan adalah sholat jenazah. Ya. Ini diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ala qabrin, di kuburan, ba'da ma dufina, setelah jenazah itu dikuburkan. Maka berkata Al-Ba'ah, dan beliau bertakbir dalam salat jenazah tersebut sebanyak 4 kali. Ini menjadi dalil tentang bolehnya melaksanakan salat jenazah di kuburan. Ini bagi siapa? bagi orang yang terlambat, yang belum menyolatkan. Dia tahu ada orang yang meninggal dan dia belum menyolatkan, taunya sudah dikubur orang tersebut. Ya, nah, boleh seorang yang belum menyolatkan untuk menyolatkannya di kuburan, untuk sholat di kuburan. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian tempat yang ketiga yang dilarang untuk sholat padanya adalah al-hammam, sebagaimana dalam hadis yang telah berlalu, hadis Abu Sa'id al-Khudri, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal-hammam. Ya. Al-hammam, kamar mandi, tempat pemandian. Ya. Juga masuk di dalamnya adalah tempat untuk buang hajat, WC atau toilet. Ini pun termasuk tempat yang dilarang untuk sholat. Jika lo hammam, kamar mandi, tempat pemandian saja dilarang, apalagi tempat buang hajat, tentu lebih dilarang lagi untuk dilakukan sholat padanya. Ya. Dan WC atau toilet itu adalah tempatnya jin atau setan. Itu di dalam hadis Zaid bin Arqam, riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhin husyusu muhtadarah." Sesungguhnya husyus ini, tempat-tempat untuk buang hajat ini, WC itu muhtadarah, dihadiri. Dihadiri oleh setan atau jin. Yang maknanya adalah tempat itu adalah tempatnya jin atau setan. Maka kita dilarang sholat padanya. Ya. Kemudian apakah boleh seorang sholat di atas atap, di atas atap WC, di atas atap dari tempat mandi atau kamar mandi, ya. Misal di situ, di atas ada tempat yang rata, kemudian bawahnya WC atau kamar mandi, ya. Menurut ulama boleh sholat di atasnya, boleh sholat di atas atap WC atau kamar mandi, ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian bolehkah seorang sholat dengan pakaian hasil rampasan, hasil curian, atau pakaian yang haram? Bolehkah seorang sholat di tanah hasil rampasan? Ya. Jadi di sini ada dua pendapat di kalangan ulama tentang permasalahan orang yang sholat dengan pakaian maghsub, hasil rampasan atau curian, atau sholat di tempat hasil rampasan. Ya. Merampas miliknya orang. Dan ulama seperti Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat tidak sah sholat dengan menggunakan pakaian tersebut atau di tempat tersebut. Ya. Pendapat kedua menyebutkan tetap sah sholat walaupun memakai pakaian curian atau rampasan. Tapi orang tersebut berdosa dengan perbuatannya, itu perbuatan mencuri atau merampas. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang menyebutkan tentang sahnya sholat orang yang memakai pakaian hasil rampasan atau curian. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dan ini pendapat yang kedua, ini adalah pendapat yang kuat. Karena tidak ada nas pelarangan sholat di tempat hasil rampasan atau sholat memakai pakaian hasil curian. Tidak ada larangan tentang hal itu. Demikian pula jika seorang memakai apa? Memakai baju yang haram, seperti laki-laki memakai pakaian sutra untuk sholat. Sholatnya tetap sah, tetapi dia berdosa. Karena dia telah memakai pakaian yang diharamkan untuk dipakai. Ya, untuk oleh laki-laki. Contohnya lain mungkin apa? Seorang sholat laki-laki sholat dan memakai emas, ingin cincin emas, kalung yang terbuat dari emas, ya, semisal itu. Sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa karena dia memakai gelang atau kalung atau cincin emas. Ya. Kenapa berdosa? Karena laki-laki itu tidak dihalalkan memakai sesuatu yang terbuat dari emas. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah. Jadi itu sedikit tambahan penjelasan tentang syarat sahnya salat, yaitu suci dari hadas dan najis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada syarat yang berikutnya, yaitu menutup aurat. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita ini mengulang pelajaran yang sudah ada ini agar supaya kita semakin kokoh dalam keilmuan. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita kembali ingat, mengingat pelajaran yang ada, sehingga kita bisa mengoreksi diri kita. Mungkin ada perkara-perkara yang belum pernah atau belum kita kerjakan, belum kita amalkan, maka dengan kita mengulang lagi pembelajaran itu mengingatkan pula kepada kita untuk kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.